Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini 21 Safar 1442 Hijriah. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat iman dan nikmat Islam serta nikmat al-afiyah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau dan orang-orang yang mengikuti jejak yang beliau tinggalkan dengan baik dari kalangan para sahabat, tabi'in, tabi'u tabi'in dan selain dari mereka sampai datangnya yaumul qiyamah kelak. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan yaitu berkaitan dengan penghalang-penghalang di dalam menuntut ilmu. Pada pertemuan kemarin malam kita telah menyelesaikan 3 poin yang menjadi penghalang seseorang di dalam menuntut ilmu. Yang pertama yaitu niat yang salah dan niat yang buruk. Kemudian yang kedua keinginan untuk tampil dan terkenal. Serta yang ketiga adalah seseorang lalai dalam menghadiri majelis ilmu. Maka poin yang keempat pada kesempatan malam hari ini adalah beralasan dengan banyaknya kesibukan. Ini poin yang keempat ini berkaitan dengan poin yang ketiga. Poin yang ketiga yang menghalangi seseorang di dalam menuntut ilmu adalah lalai di dalam menghadiri majelis ilmu. Sedangkan poin yang keempat beralasan dengan banyaknya kesibukan. Poin yang keempat beralasan dengan banyaknya kesibukan ini, inilah yang mengantarkan seseorang untuk lalai dalam menghadiri majelis ilmu. Dan alasan ini dijadikan syaitan sebagai penghalang dalam menuntut ilmu. Syaitan memunculkan alasan ini di benak manusia, di hati mereka, sehingga mereka pun tidak hadir di majelis ilmu. Dan berapa banyak saudara kita yang telah dinasihati, dimotivasi untuk menuntut ilmu syar'i, tetapi syaitan menggoda dan membujuknya. Maka orang yang menyia-nyiakan kesempatan mencari ilmu, maka kesibukannya membuat ia tidak dapat menghadiri majelis ilmu. Ya memang dia sia-siakan, sehingga kesibukannya pun menjadikan dirinya tidak hadir di majelis ilmu. Ia menjadikannya sebagai alasan yang sengaja dibuat-buat, sehingga ketidakhadirannya di majelis ilmu memiliki alasan yang jelas. Jadi kalau ditanya, kenapa enggak datang di majelis ilmu? Sibuk. Itu alasannya. Berbagai kesibukan yang ada adalah penyebab utama yang menghalangi seseorang penuntut ilmu dalam menghadiri majelis ilmu dan memperoleh ilmu yang banyak. Tetapi orang yang Allah Subhanahu wa taala bukakan mata hatinya, ia akan mengatur waktunya dan menggunakan sebaik mungkin sehingga memperoleh manfaat yang banyak. Kalau seseorang berpikir secara wajar, mempunyai niat dan kemauan untuk menuntut ilmu, maka ia akan dapat mengatur waktunya dan Allah akan memudahkannya. Oleh karena itu pandai-pandailah setiap kita ini untuk mengatur waktu yang Allah berikan kepada kita. Berikan bagian untuk menuntut ilmu syar'i. Sisihkan 1 atau 2 hari dalam seminggu. Sisihkan 1 atau 2 hari dalam seminggu untuk menghadiri majelis ilmu jika tidak mampu melakukannya sesering mungkin. Jangan biarkan hari-hari kita ini penuh dengan kesibukan. Senin sampai Ahad penuh dengan kesibukan. Dunia dan dunia. Jangan biarkan hari-hari kita yang dicari hanya materi saja. Tidak ada tambahan tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala, tentang ilmu agama ini. Ya. Kosong dari menuntut ilmu, kosong dari berzikir kepada Allah. Ingat bahwa orang yang tidak menghadiri majelis ilmu dan tidak mau menuntut ilmu syar'i, maka ia akan merugi dunia dan di akhirat. Ini disampaikan oleh penulis Hafizahullah, ingat bahwa orang yang tidak mau menghadiri majelis ilmu dan tidak mau menuntut ilmu syar'i adalah orang yang akan rugi dunia dan akhiratnya. Dan ini banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan tentang hal tersebut. Ya, kita katakan bahwa al-ilmu ini adalah pondasi aslun, ya, bagi setiap kebaikan. Kalau seseorang ini tidak punya ilmu, maka dia tidak akan bisa melakukan kebaikan. Orang yang sibuk hanya mencari harta, mencari dunia, namun dia tidak menghadiri majelis ilmu dan tidak punya ilmu, maka dia tidak tahu cara menggunakan hartanya dengan baik. Ia mungkin menggunakan hartanya untuk maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kelima, penghalang-penghalang dalam menuntut ilmu adalah menyia-nyiakan kesempatan belajar di waktu kecil. Seseorang akan iri apabila melihat orang yang lebih muda daripadanya bersemangat dan lebih awal mendatangi majelis ilmu. Ia akan merasa iri pada saat melihat anak-anak kecil dan para pemuda telah hafal Al-Quran. Ini kalau orang itu betul ya, baik hatinya, ia menyesali masa mudanya yang tidak dimanfaatkan sebaik mungkin untuk menghafal dan menuntut ilmu. Akibatnya, ketika ia berkeinginan menghafal, menuntut ilmu di masa tuanya sudah banyak kesibukan, banyak tamu yang mengunjungi siang malam, sudah tidak sempat lagi untuk menghafal, mempelajari ilmu. Makanya ketika itu Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, yang beliau wafat pada tahun 110 Hijriah, beliau mengatakan, belajar hadis di waktu kecil bagi mengukir di atas batu. Maka ajarkan anak-anak kita, generasi muda kita agama di waktu kecil mereka. Jangan sibukkan mereka dengan dunia, dengan musik, selebritis, artis, tren, dan mode. Jangan biarkan mereka sibuk dengan ini. Berlebih-lebihan di dalam masalah-masalah yang mubah misalnya. Ini juga tidak layak bagi seorang pemuda. Misalnya olahraga. Olahraga ini dibolehkan dalam Islam. Dan mubah. Dan bahkan dia bisa membantu seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik saja. Tetapi kalau berlebih-lebihan, ya ini tidak layak. Sehingga orang itu tidak ada waktu untuk membaca Al-Quran dalam satu hari. Ia berlebih-lebihan dalam urusan yang mubah. Tidak ada waktu untuk mendengarkan nasihat para ulama. Padahal hatinya butuh dengan nasihat-nasihat yang dibawakan oleh para ulama. Yang mana nasihat-nasihat mereka ini bersumberkan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Maka jangan sia-siakan kesempatan belajar di waktu kecil. Sebelum kita disibukkan oleh orang lain, direpotkan berbagai urusan, kemudian menyesal seperti orang yang mengalaminya, maka manfaatkanlah masa muda untuk menuntut ilmu syar'i. Dan bukan berarti orang yang sudah tua akhirnya tidak belajar. Bukan berarti orang yang sudah tua mengatakan, ah sudahlah selesai, sudah waktu saya untuk belajar, terlambat. Ini putus asa namanya dalam menuntut ilmu. Tetapi kita berupaya seluruh usia yang kita miliki, yang tersisa dari hidup kita ini adalah kesempatan untuk menuntut ilmu. Karena itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Dan beribadahlah kepada Rabbmu. Beribadahlah kepada Rabbmu hingga datangnya keyakinan, yaitu kematian. Oleh karena itu para remaja maupun orang tua, ya, laki-laki maupun wanita, maka hendaknya mereka segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah luput dan berlalu dari mereka. Maka sekarang mulailah menuntut ilmu. Sekarang mulailah menghadiri majelis taklim. Belajar dengan benar dan sungguh-sungguh. Dan menggunakan kesempatan sebaik-baiknya sebelum ajal tiba. Jadi kita ini yang masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala yang 20 lebih, 30 lebih, mungkin sudah 60, 70. Maka belajar di waktu-waktu yang tersisa dari usia kita. Kita tidak pernah tahu kapan Allah Subhanahu wa taala akan mewafatkan kita. Maka jadikanlah ilmu itu sebagai bekal yang kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Yang dengan yang kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan perbekalan yang bisa menolong kita kelak di hari di mana tidak ada yang bermanfaat pada hari itu kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Maka ketika ditanya kepada Imam Ahmad rahimahullah, sampai kapankah seseorang menuntut ilmu, maka beliau menjawab, sampai seseorang itu meninggal dunia, sampai mati. Jadi tidak ada kata terlambat dalam menuntut ilmu, tidak ada kata sudah selesai bagi saya untuk mempelajari agama Allah. Menuntut ilmu itu sampai datangnya kematian. Terlebih mereka yang masih muda, manfaatkan betul waktu tersebut untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, yaitu penghalang penuntut ilmu adalah bosan di dalam belajar, bosan di dalam menuntut ilmu. Dan ini adalah penghalang penuntut ilmu yang paling banyak muncul di tengah-tengah para pelajar ilmu syar'i. Dia merasa bosan dan beralasan dengan berkonsentrasi mengikuti informasi terkini guna mengetahui peristiwa yang sedang terjadi. Sibuk dengan yang mereka kenal dalam tanda petik fikrul waqi', kejadian demi kejadian, berita demi berita, sampai perhatiannya kepada ilmu Allah, kepada ilmu syar'i tidak ada. berkurang, lalu lama-kelamaan tidak punya perhatian dengan ilmu, ilmu syar'i. Maka ilmu yang kita cari ini mendorong kita untuk bisa mengetahui keadaan kita sebenarnya. Kita tidak akan bisa mengatasi berbagai masalah dan musibah yang menimpa kecuali dengan meletakkan pada timbangan syariat. Ini perhatikan ini yang disampaikan oleh Ustazuna Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, kita tidak akan bisa mengatasi berbagai masalah dan musibah yang menimpa kecuali dengan meletakkan pada timbangan syariat. Seorang penyair mengatakan, "Asy-syar'u mizanul umuri kulliha wa syahidun li far'iha wa asliha." Syariat adalah timbangan semua permasalahan dan saksi atas cabang masalah dan pokoknya. Syariat inilah, agama Allah inilah yang akan menjelaskan bagaimana seorang muslim bersikap terhadap peristiwa demi peristiwa yang terjadi dalam kehidupannya. Orang yang enggan menuntut ilmu, menghafalkan ilmu, lalu sibuk dengan berita di koran, sibuk dengan majalah, sibuk dengan radio, sibuk dengan televisi, sibuk dengan internet, dan mencurahkan waktu dan tenaganya untuk hal yang demikian dengan alasan mengetahui fiqhul waqi', fikir realita, sibuk dengan fikir realita, kemudian berupaya mengatasi permasalahan dengan pandangannya yang kerdil tanpa merujuk kepada pemahaman para ulama, tidak ada ilmu. Dia baca koran, baca berita di internet, lihat tulisan-tulisan, berspekulasi, beranggapan A, B, C, dan D, dan seterusnya. Tapi jauh dari penjelasan para ulama yang rabbani, bimbingan para ulama. Maka nanti orang seperti ini akan merugi. Dan ia akan sangat mengetahui kerugiannya kelak di kemudian hari. Terlebih pada masalah-masalah yang berkaitan dengan fitnah. Dan demikianlah fitnah. Ya. Idza aqbalatil fitan ya'rifuhal alim wa idza adbaratil fitan ya'rifuhal alim wal jahil. Demikianlah dikatakan oleh para ulama. Fitnah itu jika belum datang atau tatkala datang, yang mengetahui, yang memahami, menyikapinya adalah orang-orang yang alim, yang mengerti. Tapi kalau fitnah itu telah berlalu, telah lewat, didapatilah dampak dari fitnah itu, demikian-demikian kerugiannya, dampak negatifnya pun kelihatan, maka orang yang alim dan yang jahil pun tahu. Bahkan orang yang ikut dalam fitnah itu pun akhirnya menyadari bahwa ini adalah sebuah fitnah. Sesuatu hal yang ia lakukan selama ini adalah hal yang salah. Karena tidak dibimbing oleh bimbingan para ulama yang menjadikan Al-Quran As-Sunnah sebagai timbangan mereka dalam menyikapi sebuah permasalahan. Sangat disayangkan hari ini banyak aktivis muda yang marah apabila larangan Allah Subhanahu wa taala dilanggar dan menangis karena larangan Allah Subhanahu wa taala dilecehkan. Namun mereka meremehkan berbagai kemaksiatan yang lain seperti riba. Ini banyak sekali riba, namimah dan yang lainnya. Mereka tidak melaksanakan sholat seperti sholat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Mereka pun tidak berwudu seperti wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda, "Man tawaddaa kama umira wa shalla kama umira, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berwudu seperti yang diperintahkan dan salat seperti yang diperintahkan, diampunilah dosa-dosa yang telah lalu. Seseorang bagaimana dia bisa berwudu seperti yang diperintahkan? Bagaimana dia bisa sholat seperti yang diperintahkan? Belajar ilmu syar'i, belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini hasan. Ya. Maka demikian pula keadaan negeri hari ini. Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan bagi negeri ini, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan menjadikan bagi penduduk negeri ini mereka mengerti tentang agamanya, faham tentang agamanya. Namun kita lihat banyak kaum muslimin yang kalau diajarkan kepada mereka tentang wudu, tentang sholat, atau diajarkan kepada mereka tentang tauhid, bahkan tentang metode beragama, dia akan katakan pembahasannya itu-itu saja, pembahasannya tidak berkaitan dengan apa yang terjadi, tidak relevan pada saat ini. Bagaimana tidak relevan pembahasan seperti ini? Bukankah tauhid adalah dakwahnya para rasul? Dan tauhid adalah dakwah yang pertama diserukan oleh setiap nabi dan rasul. Bukankah tauhid adalah hal yang akan menyelamatkan seseorang dari neraka Allah Subhanahu wa taala? Bukankah wudu dan salat dilakukan oleh setiap muslim setiap harinya? 5 kali sehari paling tidak ia berwudu dan sholat. Lalu bagaimana mereka orang-orang seperti ini tidak mau mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, lalu sibuk dengan fiqhul waqi, berita dan berita, kejadian demi kejadian ia ikuti tanpa mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Orang seperti ini adalah orang yang tidak mengerti prioritas, walaupun dia mengatakan bahwa dirinya lah yang mengerti prioritas saat ini, yaitu mengetahui keadaan yang terjadi di sebuah negeri. Namun dia tidak mengerti berwudu, salat pun tidak tahu bagaimana bacaannya, caranya. Nasallahu taala assalamu wal afiyah. Maka tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan suatu penyakit melainkan ada obatnya, dan tidaklah musibah yang terjadi melainkan ada jalan keluar di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Dan ini adalah perkara yang tidak diragukan lagi. Oleh karena itu, jangan sekali-kali Anda berpaling atau bosan dalam menuntut ilmu. Belajarlah sampai Anda mendapatkan nikmatnya menuntut ilmu. Informasi yang paling baik, yang paling benar dan akurat adalah informasi dari Al-Qur'an dan Sunnah yang sahih menurut pemahaman salafus salih. Ini poin yang keenam, ini adalah poin yang layak untuk kita perhatikan, yaitu bosan dalam menuntut ilmu sehingga mengalihkan seseorang dari ilmu lalu beralih kepada yang lain. Hendaknya poin yang keenam ini kita renungi bersama di tengah kondisi negara yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wabah, ya, dengan berbagai permasalahan. Maka hendak kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah, ya Allah lah yang menurunkan musibah yang disebabkan dosa-dosa kita. Maka demikian pula lah Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat musibah itu dengan tobat yang kita lakukan kepada Allah, dengan luju ilallah, kembali kepada Allah, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang ketujuh. Di antara penghalang di dalam menuntut ilmu adalah menilai baik diri sendiri. Maksudnya seseorang merasa bangga apabila dipuji. Dia bangga kalau manusia memuji dia, dan senang apabila mendengar orang lain memujinya. Jadi dia bangga tuh kalau dia dapat pujian, dan senang kalau orang-orang wah didengar manusia memujinya. Ini merasa baik, dia menilai dirinya sudah baik. Maka memang pujian manusia kepada Anda, pujian manusia kepada seseorang itu adalah kabar gembira yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi Anda. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Dzar, Jundub bin Junadah, yang wafat pada tahun 32 Hijriah radhiyallahu taala an. Beliau berkata, ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pendapat Anda tentang seseorang yang melakukan kebaikan kemudian manusia memujinya karena perbuatan tersebut? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, tilka ajilu busral mu'min. Itu adalah kabar gembira yang Allah segerakan bagi seorang mukmin. Tetapi ingat, berhati-hatilah jika Anda merasa gembira ketika dipuji dengan apa yang tidak Anda miliki. Sekali lagi, berhati-hatilah agar hal ini tidak menimpa Anda. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala mengenai celaan terhadap suatu kaum. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yuhibbuna an yahmadu bima lam yaf'alu." Dan mereka suka dipuji atas perbuatan yang tidak mereka lakukan. Kemudian ingatlah bahwa merasa diri baik itu pada umumnya adalah perbuatan tercela, kecuali pada beberapa perkara yang sesuai dengan aturan-aturan syariat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa." Maka janganlah kamu menganggap diri kamu itu suci. Dialah Allah mengetahui tentang orang yang bertakwa. Kita ini dipuji oleh manusia karena Allah yang menutupi aib-aib kita. Sekiranya Allah tampakkan dosa-dosa kita, maka manusia tidak akan memuji kita. Sampai dikatakan oleh para salaf, sekiranya dosa itu memiliki bau, maka tidak akan ada yang sanggup untuk duduk di sampingku. Tapi Allah Azza wa Jal, dialah Allah yang maha menutup segala kesalahan hamba-hambanya. Dan inilah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Allah tutup dosa-dosa kita, aib-aib kita, sehingga manusia memandang kita ini baik. Maka kita pun harusnya berusaha untuk tidak mencari pujian. Dan jika lo dipuji, maka kita tidak bergembira dengan pujian itu. Dan jika pun kita dicela dalam melaksanakan syariat, kita pun tidak bersedih dengan celaan itu. Begitu juga, ingatlah celaan Allah kepada ahli kitab. Kata Allah Azza wa Jal, alam tara ila alladhina yuzakkuna anfusahum, apakah kamu tidak memperhatikan orang yang menganggap dirinya suci, yaitu orang Yahudi dan Nasrani. Balillahi yuzakki man yasha'u wa la yuzlamuna fatila. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya Allah menyucikan siapa yang Dia kehendaki dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, la tuzakku anfusakum, Allahu a'lamu bi ahlil birri minkum. Janganlah kalian menganggap diri kalian suci, Allah lebih mengetahui orang yang berbuat baik di antara kalian. Maka kita hendaknya lebih banyak mengintrospeksi diri kita. Kita lebih banyak mengingat dosa-dosa dan kekurangan-kekurangan kita, bukan kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan. Serahkan itu semua kepada Allah Azza wa Jal. Toh kebaikan yang kita lakukan belum tentu diterima oleh Allah. Kita hanya berdoa agar kebaikan demi kebaikan itu diterima oleh Allah. Adapun dosa-dosa kita pasti dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita pun belum tentu mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita berusaha untuk terus bertobat dengan bertobat, dengan taubat dan nasuha. Berusaha menjaga diri kita dari dosa dan dosa, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai orang yang bersih ketika menghadapnya kelak. Maka pujian bukanlah sesuatu yang melalaikan bagi seorang muslim yang sejati. Dan kalau pujian ini adalah sesuatu yang tidak berharga bagi dirinya, maka dia tidak akan pernah menganggap dirinya lebih baik dibanding manusia yang lain. Dia mengatakan bahwa dirinya ini manusia biasa, dia penuh dengan kekurangan. Kebaikan yang ada pada dirinya adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia sandarkan segala kebaikan yang ada kepada Allah Azza wa Jalla. Tetapi seseorang boleh saja merasa dirinya baik dalam beberapa hal. Sebagaimana yang telah disebutkan tadi, bahwa dalam perkara-perkara yang disyariatkan. Misalnya perkataan Nabi Yusuf AS. Kata Yusuf AS yang Allah abadikan dalam surat Yusuf ayat yang ke-55. Qala ij'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Dia Yusuf berkata, ij'alni ala khazainil ardi, jadikanlah aku bendaharawan negeri Mesir. Inni hafizun alim, sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan. Yusuf mengetahui kadar dirinya. Tetapi pada umumnya, ya, merasa diri baik dan suka dipuji adalah pintu masuk syaitan kepada hamba-hamba Allah. Karena itu berhati-hatilah agar Anda tidak menjadi orang yang suka dan bangga apabila dipuji. Dan janganlah berusaha untuk mendengarkan pujian-pujian itu. Apabila Anda mengetahui bahwa diri Anda ini banyak dipuji, dan Anda pun mengetahui bahaya senang dipuji, maka perhatikanlah ketaatan Anda yang mulai menurun. Lalu perhatikanlah orang yang memuji Anda. Sungguh seandainya ia mengetahui apa yang tidak terlihat olehnya tentang diri Anda dan amalan Anda, tentang amalan yang tidak diridhai oleh Allah yang Anda lakukan, apakah kira-kira dia masih memuji Anda? Tentu jawabannya tidak. Pelajaran yang dapat dipetik di sini adalah, hendaklah kita berhati-hati terhadap sikap menganggap diri baik, menganggap diri sendiri ini baik. Hendaklah kita berhati-hati dari perbuatan mencantumkan gelar pada nama dan gelar yang tidak kita miliki. Sebab barang siapa yang tergesa-gesa untuk mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, maka ia tidak akan mendapatkannya. Sesuatu yang tidak layak kita miliki, maka jangan kita cantumkan, nisbatkan kepada diri kita. Ini adalah sesuatu hal yang salah, sehingga orang-orang menganggap kita baik padahal kita tidak memiliki kebaikan itu. Dan jangan seorang merasa berjasa dalam melakukan sesuatu. Itu poin yang ketujuh. Merasa diri telah baik. Merasa diri telah baik ini akan menjadikan seorang tidak mau belajar, karena dia menutup dirinya. Dia katakan diri sudah baik, tidak perlu belajar. Ini akan menghalanginya dari menuntut ilmu, menghalangi dirinya untuk mendengarkan masukan dari orang lain. Yang kedelapan, penghalang dalam menuntut ilmu adalah tidak mengamalkan ilmu. Tidak mengamalkan ilmu. Dan tidak mengamalkan ilmu adalah penyebab hilangnya keberkahan sebuah ilmu. Waliyazubillah. Dan kita berlindung dari Allah. Berlindung kepada Allah dari hilangnya keberkahan ilmu. Maka cara agar seseorang mendapatkan keberkahan ilmu, ia amalkan ilmu yang telah ia pelajari. Orang yang memiliki ilmu ini akan diminta pertanggungjawaban atas ilmunya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar mencela orang-orang yang melakukan hal ini dalam firman-Nya, yaitu mengetahui ilmu namun tidak ia lakukan. Kata Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu, lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kata Allah Azza wa Jal, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun. Mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Hal itu sangatlah dibenci oleh Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Dan tidak mengamalkan ilmu ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, meninggalkan perintah-perintah syariat dan melakukan berbagai hal yang diharamkan syariat. Ada hal-hal yang wajib ia kerjakan, ia tidak lakukan. Ada hal-hal yang diharamkan, ia kerjakan. Dan ini termasuk dosa besar. Dan kepadanya lah ditunjukkan ayat-ayat dan hadis-hadis tentang ancaman tidak mengamalkan ilmu. Jadi berbagai macam ayat dan berbagai macam hadis yang memberikan ancaman bagi setiap orang yang berilmu namun tidak mengamalkan ilmu, maka ditujukan kepada mereka yang meninggalkan kewajiban sementara ia tahu ilmunya dan mendatangi apa yang Allah haramkan sementara ia tahu ilmunya. Kemudian yang kedua, yaitu meninggalkan perkara-perkara yang dianjurkan dan mengerjakan perkara-perkara yang dimakruhkan. Ada perkara-perkara sunnah yang ia ketahui namun ia tinggalkan. Ada perkara-perkara yang makruh justru ia kerjakan. Terkadang hal ini dicela, namun dia tidak masuk dalam nas ancaman. Tetapi sudah seharusnya bagi seorang alim, para penuntut ilmu, untuk melakukan berbagai perkara yang dianjurkan, berusaha semaksimal mungkin dan menjauhkan berbagai perkara yang dimakruhkan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala mengatakan, ilmu itu memanggil amal. Maksudnya ilmu setelah dipelajari, diketahui, dia harusnya diamalkan. Jika ia memenuhi panggilan tersebut, maka itu baik. Maksudnya jika ia beramal dengan ilmu yang ia pelajari, maka itulah kebaikan. Dan jika ia tidak mengamalkan ilmu, maka ilmu itu akan pergi. Mengapa demikian? Karena ilmu dan amal adalah dua perkara yang berkaitan, tidak bisa dipisahkan. Bisa jadi keduanya berkumpul, dan bisa jadi keduanya berpisah. Apabila ada ilmu yang tidak diiringi dengan amal, apabila ada ilmu yang tidak diiringi dengan amal, maka orang yang memilikinya akan diminta pertanggungjawaban atas ilmu tersebut, atas ilmu yang telah ia ketahui, yang ia pelajari. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah menggambarkan kondisi di zamannya dalam perkataannya, hari ini, di zaman Imam Zahabi, hari ini tidak tersisa dari ilmu-ilmu yang sedikit. Hari ini tidak tersisa dari ilmu-ilmu yang sedikit ini, kecuali sangat sedikit dan ada pada orang tertentu saja. Begitu sedikitnya orang yang beramal di antara mereka dengan ilmu yang sedikit itu. Cukuplah Allah bagi kami dan dialah sebaik-baik penolong. Perhatikan perkataan Imam Zahabi di masa beliau. Imam Zahabi mengatakan hari ini, yaitu hari di mana Imam Zahabi mengatakan perkataannya, tidak tersisa dari ilmu kecuali sedikit. Tidak tersisa dari ilmu-ilmu yang sedikit ini kecuali sangat sedikit. Ilmu yang sedikit ini tersisanya sangat sedikit. Dan hanya ada pada orang tertentu. Dari ilmu yang sedikit ini juga sedikit yang beramal. Sudah ilmunya sedikit, sedikit juga beramalnya. Kata beliau rahimahullah, cukuplah Allah bagi kami dan dialah sebaik-baik penolong. Jikalau demikian keadaannya di zaman Imam Az-Zahabi, lalu bagaimana di zaman kita hari ini yang jauh dari zaman Imam Az-Zahabi rahimahullah? Maka marilah senantiasa kita menuntut ilmu dan senantiasa beramal dengan sedikit ilmu yang kita punya. Kemudian yang kesembilan, penghalang di dalam penuntut ilmu adalah putus asa dan rendah diri. Penuntut ilmu hendaknya meninggalkan sifat putus asa dan rendah diri. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, dan para ulama lainnya, ya, sama-sama disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum as-sama'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Kata Allah azza wa jalla, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum, dan Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian. La ta'lamuna syai'a, dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah, dan dia memberikan kamu pendengaran, penglihatan dan hati nurani. La'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur. Demikian pula Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, seorang alim, juga dilahirkan dari perut ibunya, la ya'lamu la ta'lamuna syai'a, kata Allah, dalam keadaan kamu tidak mengetahui sesuatu apapun. Demikian pula Ibnu Hajar Al-Asqalani dan para ulama yang lainnya. Demikian pula kita. Maka kita semua ini adalah orang yang disebutkan di dalam ayat surat An-Nahl ayat 78 yang menyatakan bahwa semua manusia sama lahir dalam keadaan tidak mengetahui apapun. Maka putus asa dan tidak percaya diri merupakan salah satu sebab tidak diperolehnya ilmu. Jangan merasa rendah diri dengan lemahnya kemampuan menghafal, lemah dalam pemahaman, lambat dalam membaca, dan cepat lupa. Semua penyakit ini akan hilang jika seorang penuntut ilmu meluruskan niat dan mencurahkan usahanya. Al-Imam Bukhari rahimahullah pernah ditanya, apakah obat lupa itu? Ketika Imam Bukhari senantiasa melihat kitab, yaitu senantiasa membaca dan mengulang-ulang kitab itu. Selain itu, menjauhi maksiat adalah sebab paling utama yang membantu menguatkan hafalan. Jadi kita tidak boleh putus asa dan rendah diri, namun kita harus berusaha sungguh-sungguh mengerahkan daya dan upaya kita dalam menuntut ilmu, yang tentunya itu semua bisa dilakukan dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla, dialah Allah yang memberikan kekuatan kepada kita. Ihris ala ma yanfa'uk wa la ta'jas wasta'in billah. Bersemangatlah, berantusiaslah kepada hal yang bermanfaat bagi dirimu, dan jangan lemah, serta mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah perintah Nabi alaihi salatu wasallam kepada kita untuk antusias pada hal-hal yang memberikan manfaat kepada kita, terlebih pada urusan akhirat kita. Dan ilmu memberikan manfaat pada urusan akhirat dan dunia kita. Dan antusias di dalam ilmu ini, menghindari putus asa dan rendah diri, hanya bisa diraih oleh seseorang ketika ia mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-10, penghalang dalam menuntut ilmu adalah terbiasa menunda-nunda. Seorang ulama salaf berkata bahwa menunda-nunda adalah termasuk tentara iblis. Ya, menunda-nunda ini taswif, mengatakan saufa, saufa, nanti, nanti, pasti insyaallah saya lakukan, tapi tidak dilakukan, menunda, nantilah dan nanti. Dan sebagian penuntut ilmu terbiasa menunda-nunda belajarnya dalam waktu lama. Mereka mengatakan, saya akan menghafalkan kitab si fulan pada hari ini, saya akan membaca kitab si fulan setelah melakukan ini dan itu. Nah, ini adalah perbuatan yang tidak baik. Yusuf bin Asbat rahimahullah berkata, Muhammad bin Samurah As-Sa'ih menulis surat kepadaku sebagai berikut. Kata Yusuf bin Asbat, ya, menjelaskan isi surat Muhammad bin Samurah, tulisan Muhammad bin Samurah As-Sa'ih kepada Yusuf bin Asbat, wahai saudaraku, janganlah sifat menunda-nunda menguasai jiwamu dan tertanam di dalam hatimu, karena ia akan membuat lesu dan merusak hati. Ia memendekkan umur kita, sedangkan ajal segera tiba. Bangkitlah dari tidurmu dan sadarlah dari kelalaianmu. Ingatlah apa yang telah engkau kerjakan, apa yang telah engkau sepelekan, apa yang telah engkau sia-siakan, apa yang telah engkau hasilkan, dan apa yang telah engkau lakukan. Sungguh semua itu akan dicatat dan dihisab, sehingga seolah-olah engkau terkejut dengannya dan engkau sadar dengan apa yang telah engkau lakukan, atau menyesali apa yang telah engkau sia-siakan. Maka setiap orang, ya, itu surat yang ditulis oleh Muhammad bin Samurah As-Sa'ih kepada Yusuf bin Asbat. Maka setiap orang harus memahami bahwa surat Muhammad bin Samurah As-Sa'ih ini tidak hanya kepada Yusuf bin Asbat, namun surat ini juga kepada kita. Tidak hanya kepada Yusuf bin Asbat, namun juga kepada kita, sebagai peringatan agar kita tidak melalaikan, tidak menunda-nunda, namun kita belajar untuk mengatur waktu kita agar mengerjakan sesuatu sesuai pada waktunya, pada hal yang telah kita jadwalkan dengan baik. Karena semua itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap orang yang ingin mendapatkan ilmu dan ingin berkepribadian sebagaimana orang yang berilmu, hendaklah tidak menyia-nyiakan waktunya sedikit pun. Sesungguhnya jika seseorang membaca sejarah tentang kesungguhan para ulama salaf dalam memanfaatkan waktunya, ia akan merasa takjub sekaligus heran. Inilah, ya, beberapa poin yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini, yaitu penghalang-penghalang di dalam menuntut ilmu. Kita ambil 7 poin pada kesempatan malam hari ini. Sehingga di malam yang kemarin kita ambil 3 poin, kemudian di malam yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini, kita ambil 7 poin, maka totalnya ada 10 poin dari penghalang-penghalang menuntut ilmu. Dan anak nasihatkan kepada para ikhwah sekalian untuk membaca kitab yang ditulis oleh Fadilatul Ustaz Yazid Abdul Qadir Jawas ini. Kitab yang sangat berharga. Kitab yang anak katakan secara pribadi, kalau ingin dipilih kata-kata yang layak kita renungkan, maka semua kata-kata dalam kitab ini adalah kata-kata yang layak kita renungkan. Semua kata-kata yang kalau kita baca kata per kata, kalimat demi kalimat yang ditulis oleh penulisnya, semoga Allah menjaga beliau, adalah kalimat-kalimat yang begitu dalam maknanya, kalimat-kalimat yang begitu mahal bagi seorang penuntut ilmu sebagai nasihat bagi dirinya. Dan kita telah sebutkan beberapa penghalang yang kita ulangi 10 poin tersebut. Yang pertama, niat yang rusak. Kemudian yang kedua, ingin terkenal, ingin tampil. Yang ketiga, lalai menghadiri majelis ilmu. Yang keempat, beralasan dengan banyaknya kesibukan. Yang kelima, menyia-nyiakan kesempatan belajar di waktu kecil. Yang keenam, bosan dalam menuntut ilmu. Yang ketujuh, menilai baik diri sendiri. Yang kedelapan, tidak mengamalkan ilmu. Yang kesembilan, putus asa dan rendah diri. Yang kesepuluh, terbiasa menunda-nunda. Inilah 10 poin yang telah kita bahas. InsyaAllah akan kita lanjutkan pembahasan kitab ini pada Rabu yang akan datang, di pekan depan, masih dalam bab yang kelima, penghalang-penghalang di dalam menuntut ilmu. Kebaikan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, adapun kekurangan datangnya dari diri kami pribadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua, memberikan taufik kepada pemimpin negeri ini dan memberikan taufik kepada rakyat negeri ini untuk istiqamah di dalam agamanya, melaksanakan segala hal yang Allah wajibkan dari syariat-syariatnya dan menjauhkan diri dari segala hal yang Allah larang. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.